masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Abang tentu dapat kau membedakannya. Kau katakan saja yang sesungguhnya. Malu ah. Malu sama siapa? Nanti didengar orang. Mana? Enggak ada orang. Itu? Mana? Itu. Kalau janda masih mau kan? Oh tentu dong. Anaknya banyak. Enggak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta. Sesungguhnya.